Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini alhamdulillah malam Yaumul Khamis. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan ini kita masih sampai di bait yang 8 dan 9. Nah, kita baca dari bait yang pertamanya dulu. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyin mustafa wa alihi mustakmilin syarafa wa sta'inallah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul aqsa bilafdhin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. نعم. Kita baru sampai yang ke 989. Kemarin Allah musta'an. Kalamuna lafdun mufidun. Kemarin kita membahas tentang al-kalam, lafdun mufidun. Kalam itu adalah lafad yang bisa memberikan faedah. Faedah maksudnya di sini adalah apa? Orang yang diajak bicara itu faham apa yang dibicarakan, tidak perlu menunggu sesuatu yang lain. Dan kemarin kita membahas tentang apa itu fa'il, apa itu fi'il. Ya, fa'il itu adalah subjek, fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li, kemudian seperti itu. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang apa itu mubtada, ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Nah, ini juga kemarin yang bukan lafad, yang bukan termasuk lafad, itu ada empat, al-isyaratu, al-kitabatu, wal-alamatu wal-aqdu. Isyarat, kemudian penulisan kitabah, kemudian alamah, al-alamah, tanda-tanda, wal-aqdu, dan simpul. Ya, kalau disebutkan oleh syarih, al-aqdu bil-asabi, membuat simpul dari jari. Jari itu kalau disimpul, seperti apa? Ka hayati 53. Nabi SAW itu ketika tasyahud membuat seperti ini. Ya, simbol 53. Ya, kayak gini 53. Dan kemarin kita sudah bahas ini tentang kalam. Kalam itu dibagi menjadi al-kalimatu. Al-kalimatu dibagi menjadi isim, fi'il, dan harf. Nah, kita kemarin sudah bahas ini semua. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang, jadi kalau isim kemarin ada yang berpendapat isim itu adalah asal dari perkataan. Ada juga fi'il itu adalah asalnya. Tapi di sini posisinya kita tidak membicarakan tentang perbedaannya, tapi di sini adalah bahasanya terkadang bisa ini, terkadang bisa itu. Jadi umuman alladhi nara annahu ma min fi'lin illa walahu ism. Maka dijawab oleh Syekh pertengahan. Ya, pertengahan. Kita melihat bahwasanya tidaklah ada fi'il kecuali pasti di situ dia punya isim. Imma mustatirun, mustatir yang disembunyikan, atau zahir atau yang nampak. Bahwa mutalazimani daiman. Keduanya itu satu sama lain saling apa? Lengket, Mas. Artinya terikat satu dengan yang lainnya, fi'il dan isim. Kemudian wabada bil ismi, dimulai dengan isim. Ya. Kemudian baru isim. Ya, isim baru kemudian fi'il. Tsumma sunna bil fi'li bil wawi duna tsumma. Nah. Kemudian sekarang famin misalan ini hari ini. Ya. Jadi agar untuk membedakan hari ini adalah merah, Mas. Wa min, ya. Masalan harfu jarrin, min itu ada harfu jarrin. Min itu apa? Harfu jar. Laisa lahu ma'nan fi nafsihi abadan. Dia tidak punya makna di dalam dirinya selama-lamanya. Jadi dia enggak punya makna. Meskipun di Indonesia orang sering mengatakan apa? Min itu dari. Tapi sesungguhnya dari itu tidak ada maknanya. Ya. Fala yu'rafu makna, ya, makna al-harfi illa bighairihi. Maka tidak akan diketahui makna harf kecuali dengan selainnya. Artinya apa? Dia harus bergandeng, dia harus ada yang mengisi. Ya, paham sampai di sini. Maka ini jangan biarkan antum menjadi harf selama-lamanya dengan cara membujang. Ya. Karena akhirnya hidupnya tidak bermakna. Hidup kita akan bermakna ketika kita mempunyai pendamping dan kita siap untuk berbagi. Ya. Karena di sini Anda masih punya 3 PR. Ya, Allah musta'an. 6. Maka sebutkan tentang harf ini, ya. Ya. Ini faedahnya apa? Jangan biarkan, ya. Jangan biarkan hidupmu menjadi harf yang tidak ada makna tanpa ada pendamping. Nah, dari bahasa Arab saja, Mas, itu sudah bisa dicocokologikan ke kehidupan kita sehari-hari. Bahasa Arab loh, Mas. Ya. Dan gak usah baper kalau dikatakan seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Malam ini kita ada kopi wine Prambelan. Rasanya alhamdulillah. Insyaallah. Sangat-sangat karena blend sedikit campur dengan gerabak merah. Jadi tebalnya masih ada. Naam. Amal fi'lu, sedangkan fi'l, fayurafu ma'nahu binafsihi. Fi'l itu diketahui maknanya dengan sendirinya. Fi'l, pekerjaan. Wa in kana laisa kalaman, walaupun satu fi'il itu bukan otomatis menjadi apa? Kalaman, menjadi kalam. Paham sampai sini? Ya. Falau kulta, kalau engkau katakan qoma. Ya. Qoma. La'arafta ma'na al-qiyam. Maka pastinya engkau akan mengetahui makna berdiri. Kenapa? Dia berdiri. Dia berdiri. Artinya apa? Benar-benar antum itu tahu makna dari fi'il itu bisa mendefinisikan dengan sendirinya. Tidak perlu kemudian butuh yang lainnya. Nah, makanya kalau misalnya antum merasa dahsyat, ya, tidak membutuhkan pendamping, maka berlakulah menjadi fi'il. Tapi terkadang fi'il itu bisa dimajhulkan. Ya, ketika fi'il dimajhulkan, berarti antum gak akan dikenang, mas. Karena antum hidup sendiri. Paham sampai sini, mas? Nah, aja dengar-dengar, mas. Ya, ngangguk-ngangguk tanda-tanda sesuatu. Nah, wazadakumullah khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Wa kadzalikal ism. Ya. Lelaki yang kuat bukan lelaki yang tidak butuh pendamping. Seperti fi'il. Loh, memang seperti itu, mas. Antum gak akan bisa. Oh, ayatnya saja menyebutkan litaskuna ilaiha, mas. Faham? Agar engkau itu menjadi tenang dengan pasanganmu. Nah, sekarang lihat, kalau belum nikah, dia gak tenang, wajar, mas. Nah, permasalahannya, kalau sudah nikah, kemudian dia gak tenang, sesuatu. Ya, akan dibedah pada waktu dan tempat yang lain. Nah, kita lanjutkan. Paling gak antum paham. Bahwa ternyata, fi'il, karena fi'il itu tidak butuh pendamping, maka dia kuat. Kuat menurut fi'il itu sendiri. Nah, itu bisa diketahui maknanya dengan sendirinya. Ya, antum lihat, ya, lelaki yang berlaku sebagai fi'il, terkadang dia kuat di hadapan orang lain. Tapi begitu dia tersentuh dengan kata-kata apa, sampai kapan kau itu membujang, akhirnya itu pun akan menyebabkan hatinya berderai air mata. Kok yo ra entuk-entuk yo. Semoga Allah Azza Jal, ya, semoga Allah Azza Jal memberikan kemudahan bagi yang belum nikah, segera Allah berikan pendamping yang solehah atau soleh. Ya. Ya, tenang, mas, tenang. Ada waktunya, mas. Ya. Justru di sini adalah lecutan untuk apa? Senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa, senantiasa berdoa. Karena tidak ada yang bisa menggerakkan orang itu bisa beramal soleh kecuali Allah Azza Jal. Termasuk amal soleh, yaitu dengan menikah, menuntut ilmu syar'i. Bahkan kalau antum itu sekarang, mas, mau enggak antum itu menuntut ilmu syar'i, bayari, tak kasih gaji, antar jemput ada transportnya, akomodasi ada. Apakah kemudian otomatis dia itu bisa menjadi faham? Kalaupun dia datang, mungkin terpaksa. Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya dia seperti tidak adanya. Karena apa? Ketika di kajian, bisa jadi dia ngantuk atau sibuk yang lainnya. Karena dia gak butuh. Ataupun, ketika nyampe di kajian, energinya sudah gak ada. Deklak, dekluk, deklak, dekluk. Ya. Ini contoh saja. Sehingga apa? Yang terjadi ketika misalnya antum itu menuntut ilmu syar'i, harus tetap berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Yang memudahkan itu Allah Azza Wajalla. Nah, kita lanjutkan. Wa kadzalikal ism. Ya, wa kadzalikal ism. Fal bait, ya, fal baitu masalan, ya. Ta'rifu ma'nahu, engkau mengetahui tentang maknanya. Wa in kana laysa kalaman, walaupun al-bait itu bukan kalaman, cuma isim saja, mas. Ya, isim saja. Cuma isim saja. Ya, fi'il itu juga bukan kalam. Ya, fi'il itu juga bukan kalam. Arfa apalagi, mas. Nah. Lakin min jami'il hurufi, ya. Ya. Jadi lakin min jami'il hurufi, min itu wa jami'il hurufi. Artinya min dan keseluruhan huruf. Ya. Ini karena sebutannya huruf, la tu'rafu ma'naha, tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya. Kenapa? Fahuwa muta'akhirun rotbatan. Ya. Karena dia itu muta'akhirun, terlambat. Dalam apa? Rotbatan, dalam susunan. Fa'idha qada qa'il, kalau ada orang berpendapat, mad dalilu ala annal kalama yang qasimu la thalathati aqsamin. Apa dalilnya kalau al-kalam itu yang qasimu, terbagi. Ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga macam. Jadi tiga macam. Kulna, kita katakan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah mengatakan, tatabbu'u wal istiqra'u. Tatabbu itu artinya apa, mas? Adanya follow up, mas. Wal istiqra, adanya orang itu kesimpulan dari banyaknya materi yang dia baca. Ya. Jadi ketika orang itu banyak membaca, dia akan bisa menyampul atau menyimpulkan, ya, memberikan faedah, menarik kesimpulan atau menarik faedah dari apa yang dia baca. Contohnya misalnya, antum membaca syarahnya Alfiyah, ini bukan dari Syekh Utsaimin saja, tapi antum baca syarah Alfiyah yang lainnya. Maka ketika antum mendapati syarah Alfiyah, suatu syarah Alfiyah, maka antum bisa mengkomparasi. Ya. Inilah maksud dari bahwasannya, ketika orang itu bisa, ya, ya, kalau misalnya dikatakan di sini, kulna at-tatabbu'u wal istiqra. Tatabbu ini pelacakan, artinya antum itu mendasarkan di situ, semuanya ada, bisa dilacak, mas, ada dasarnya. Wal istiqra dan istiqra, artinya di sini, ya, istiqra ini artinya kalau harfiahnya meminta bacaan. Tapi di situ enggak akan masuk meminta bacaan. Maksudnya di sini istiqra, ketika antum itu banyak membaca, kemudian antum menyimpulkan dari apa yang dibaca. Ya, misalnya antum mengatakan antum sudah membaca 100 halaman. Kemudian setelah membaca, kemudian istiqra'nya apa? Oh, ternyata seperti ini toh. Apa yang diutarakan oleh penulisnya itu maksudnya seperti ini. Ini namanya istiqra'. Ya. Nah. Dan istiqra' di sini juga kaitannya adalah hanya di ketahui ketika apa orang suka membaca, Mas. Ini istiqra tidak masuk kepada orang yang hanya belajarnya googling. Ini bukan istiqra, Mas. Googling itu bukan istiqra. Ingat-ingat tuh, Mas. Ya, Ustaz, saya baca banyak loh. Website, ya, dan seterusnya. Tapi belum tentu apa yang antum baca itu benar, Mas. Kalau kitab, ya, kitab. Apalagi kitab yang muktamad, yang memang dijadikan rujukan, ya, pustaka, referensi, dan yang lainnya. Maka itu antum baca semakin banyak, maka antum bisa istiqra, Mas. Ya. Kalau bahasa kerennya, istiqra itu ekstrapolasi. Jadi setelah antum itu mengumpulkan banyak bacaan, antum bisa menerangkan dengan gaya bahasa antum sendiri. Dengan kesimpulan antum sendiri. Itu namanya apa? Istiqra. Ya. Sedangkan tatabbu ini adalah antum melacak ini ada di mana ya, baru kemudian antum memberikan oh ternyata rangkaiannya seperti ini. Nah, li'anna al-ulama'a alladhi i'tanau bil lughati al-arabiyyati tatabba'u kalam al-arabi. Ya. Ini karena ulama, para ulama. Ulama itu apa? Orang-orang yang alim. Jamaknya alim itu ulama. Alladzina, yang mereka itu i'tanau. Mereka itu yang diinginkan atau istilahnya di sini apa yang mereka ambil dengan kehati-hatian dari dengan bahasa Arab itu adalah dengan cara apa? Tatabba'u kalam al-Arab. Mereka mengikuti perkataan orang Arab. Bukan membuat bahasa sendiri, bukan. Orang yang alim itu mereka berusaha untuk mengikuti dengan penuh kehati-hatian tentang apa perkataan orang Arab. Maksudnya kehati-hatian di sini apa? Disesuaikan dengan kaidah, bukan asal-asalan. Wa wajaduhu la yakhruju an hadhi tsalatsati. Dan mereka, para ulama, mendapati bahwasannya al-kalam ini tidak keluar dari tiga ini. Yaitu al-isim, ya, al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Ya, wal-harfu. Paham ya? Ini menunjukkan apa, Mas? Sama halnya dengan apa, Mas? Pembagian tauhid menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Itu juga istiqra'. Kalau antum mengatakan, apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Ini tentang pembagian kalimat. Itu menjadi tiga, isim, fi'il, dan harf. Ya. Gak mungkin ada satu dalil yang menjelaskan secara detail. Paham enggak? Tapi justru ketika kita sudah membahas berbagai macam konsep bahasa Arab, oh ternyata ini diperlukan apa, Mas? Tatabbu wal istiqra. Pelacakan dan ekstrapolasi. Nah, paham ya? Jadi istiqra ini tidak ada, ya, artinya tidak termasuk orang yang istiqra itu tidak masuk ke dalam orang-orang yang hanya belajarnya googling, mas. Kenapa tidak boleh googling, mas? Karena rujukannya belum tentu benar. Benar dan ilmiah. Maksudnya ilmiah apa? Dipertanggungkan jawaban. Apa? Dipertanggung jawaban. Kan? Susah amat. Kalau sudah malam, yang seperti itu agak susah, mas, untuk diucapkan. Perlu akselerasi minum yang memadai. Memang qadarullah, malam hari ini kurang asupan airnya, mas. Alhamdulillah. Maksudnya di sini, karena rujukannya belum tentu benar dan ilmiah, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang ada di googling? Ada yang benar dan ada yang salah. Tapi terkadang ketika antum hanya membaca saja, belum tentu antum faham. Makanya, tahu mas kesalahan paling banyak googling, mas, yang paling fatal? Tahu mas, ngasih nama anak dengan hanya googling, mas. Itu kefatalan. Soalnya fatal, fatal, fatal. Dia berkeinginan baik. Ya, kemarin itu ada yang menginginkan apa? Humaizah. Ada yang mengatakan, Ustaz, kayaknya namanya cantik banget, Humaizah. Mas, antum tahu Al-Humaizah itu tasgirnya Humaizah. Piye juane anakmu di maki-maki, dicela-cela terus piye? Gelembora. Ya, akhirnya gitu, Ustaz. Nah, antum dapat dari mana? Google. Nah. Itu bukan istiqra, mas. Bukan istiqra, dan itu kesalahan fatal yang mengerikan, sangat mengerikan, mas. Karena kalau orang memahami konsep nama, ya, maka sama anak kok coba-coba, mas. Sama anak itu yang pasti-pasti, mas. Tanya sama yang ahlinya, yang ngerti. Makanya Nabi SAW itu pertama kali adiknya Anas, Tenger, itu langsung dibawa oleh Anas. Itu di situ tidak disebutkan tentang apakah itu diizinkan ibunya atau bapaknya, enggak. Karena Anas mengetahui sunnah itu. Ya, adiknya Anas. Ya. Adik tirinya. Yo. Seibu itu kan, Musulaim. Itu langsung dibawa oleh Anas kepada Rasulullah SAW untuk ditahnik dan diberikan nama. Nah, itu diambil faedah oleh para ulama, yaitu apa? Memberikan nama dan tahnik itu bagi orang-orang yang adib. Jangan sampai apa? Diberikan kepada gokil, mas. Mengerikan itu, mas. Ya. Sehingga berapa banyak orang, ya, menjadi salah. Menjadi salah kenapa? Karena kayak tadi, Humaizah. Nah, masih ketawa ketiwi sendiri. Ya. Kalau disebutkan nanti ada tambahnya wail, lebih ngeri lagi. Wailu likulli Humaizah. Ya, dia menginginkan apa? Humaizah. Karena anak perempuan. Nah, apalagi wailail. Ya. Wail, ya. Wail. Tapi sebutannya wild, ya. Buas. Ya, itu lebih ngeri lagi tadi. Ya, buas pengumpat lagi, ya. Mas. Dari mana, mas? Dari mana, mas? Dari Google, mas. Ya. Anda katakan di sini yang paling sering salah, yang fatal kesalahan dalam googling, ya, googling adalah memberi nama anak. Nah, memberi nama anak dengan hanya googling. Ya. Karena orang sering menyebutkan apa? Di dalam Google itu tidak disebutkan bahasa Arabnya. Enggak disebutkan. Ya. Tapi kemudian langsung dilatinkan. Ya. Lamstan. Kemudian, fa'in qala qa'il. Ya. Fa'in qala qa'il. Kalau ada orang yang berkata, "Ma taquluna fi asma'il af'al?" Apa yang kalian akan katakan tentang atau pada asma'il af'al, isim-isim yang itu diambil dari yang sifatnya di situ apa? Jadi fi'il, Mas. Ya. Dan tentang penyebutan, ya, berkaitan dengan hal tersebut, ini banyak sekali tentang, ya, asmaul afal, isim fi'il itu apa, ya, bahwasanya kalau misalnya dikatakan, ya, kalimat isim itu yang menggantikan fi'il di dalam menunjukkan makna, terhadap maknanya maksudnya. Ya. Ini contohnya apa? Mah wasoh. Mah soh. Ini dia itu isim, tapi menggantikan fungsinya menjadi fi'il. Maka disebutkan asma'ul afal. Ya. Paham sama ini? Ya. Sah itu artinya apa? Mah itu artinya tegahlah. Tegahlah. Ya. Ana ulang. Di sini mah cegahlah. Soh diamlah. Nah, ini kalau dikatakan seperti ini soh, ini beda lagi. Soh, benar. Kalau soh, diamlah. Ini, kalau diamlah ini, soh, ini benarlah. Hanya beda apa? Ha dan ha. Soh, soh, ya akhi, soh. Mah, mah, mah. Ya, la takul mah, mah. Mah, mah, cegah, cegah, itu. Ini. Nah, wa ma asbahuma. Apa yang menyerupai keduanya? Hal, taj'alunaha qisman rabi'an. Apakah kalian akan menjadikan sebagai part yang empat? Macam yang empat. Macam yang empat maksudnya apa? Di sini kan tadi ada isim, ada fi'il, ada harf. Apakah yang keempat ini termasuk ini? Apa? Ya, isim fa'il fi'il atau asmaul af'al. Ya, apakah ini yang keempat? Jelas enggak. Au taj'alunaha min aqsamit tsalatsah, atau engkau menjadikannya ini termasuk dari macam yang tiga macam tersebut. Paham sampai sini? Jadikan macam yang baru atau macam yang lama. Maksudnya. Paham enggak? Ini macam yang lama kan ini cuma isim, fi'il dan harf. Iya enggak? Paham? Ini al-kalimatu. Al-kalimatu ini terpecah menjadi isim, fi'il dan harf. Kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Nah, kalau di sini sudah mengatakan apakah ini isim fi'il, ini yang baru yang keempat, atau isim fi'il ini masuk kepada pembagian tiga tadi. Paham sampai sini? Kulna. Kami katakan, maksudnya kami di sini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Tsaminun rahimahullah. Minal aqsami tsalatsati. Ini dimasukkan ke apa? Pembagian yang tiga. Ke pembagian yang tiga. Artinya apa? Bukan termasuk bagian yang baru. Bukan bagian yang keempat. Paham-paham di sini? Jadi, ana ulangi. Ya. Ini kan al-kalimatu. Ya. Al-kalimatu di sini sebentar, ini tulisannya kurang enak. Walaupun sah-sah saja. Ya, al-kalimatu. Al-kalimatu ini ada isim, fi'il, harf. Nah, apakah yang keempat ini asma? Ya, asmaul af'al. Yang keempat. Ini kan satu, dua, tiga. Apakah ini termasuk ini? Nah. Dijawab oleh Syekh apa? Tidak termasuk yang keempat. Bukan sesuatu yang baru. Ya. Bukan sesuatu yang baru. Nah. Hal taj'alunaha qisman rabi'an aw taj'alunaha min al-aqsami tsalatsah. Jadi ini pertanyaannya adalah apa? Apakah ini termasuk bagian yang baru, bagian yang keempat, macam yang keempat, atau dia itu termasuk ya macam yang ketiga tersebut? Jawabannya Syekh adalah min aqsamil aqsam min al aqsami tsalatsati, termasuk ya macam yang tiga tadi. Walihada naqul, maka kita katakan ismu fi'lin, ismu fi'lin, ismu fi'lin. Ya. Pemasaran contohnya sah bermakna uskut jumlah. Uskut ya, akhi. Uskut, uskut, uskut. Sah, sah, sah, sah. Sah, sah, sah. Ya. Kayak kalau orang desa itu ya. Kalau ayo ada ayam misalnya kan. Ayam. Ya, sah, sah, sah, sah. Menengok, menengok, menengok. Seolah-olah seperti itu, Mas. Ya. Jadi ayam itu meladungi pari misalnya. Ya, dijemur. Kemudian orangnya itu ngelihat. Sah, sah, sah, sah, sah. Dan kalau di sana sah, sah, sah, sah. Ya. Tapi yang benar sah, sah, sah. Menengok. Ya. Kama taqulu Muhammadun tusammi bihi shakhsan, sebagaimana engkau katakan Muhammad ini engkau namakan dengannya Saxon, nama orang. Fa ana samaitu Uskut, maka aku katakan, aku memberikan nama apa? Uskut. Di kalimatin soh, dengan kata apa? Soh. Walihada nakul, dengan ini kita katakan ismu fi'lin, mas. Ismu fi'lin. Yakni isman dalan ala fi'lin. Suf. Sebuah isim, sebuah kata benda yang menunjukkan perbuatan. Apa, mas? Perbuatan. Ya. Kama yadullul alam ala saksin. Sebagaimana ya, al-alamu bendera, mas. Ini menunjukkan kepada seorang. Maksudnya apa, mas? Tahu gak? Ismu fi'lin. Isim yang menunjukkan kepada fi'il. Ya, itu seperti soh. Seperti lafad-lafad itu, mas. Mah, soh. Qaluhu al-kalim wahiduhu kalimatun. Ya, perkataannya mu'alif al-kalim. Wahiduhu kalimatun. Al-kalim itu yakni wahidul kalimi alladhi yanqasimu ila thalathati aqsamin. Kalimatun wa kalimatu hiya al-lafdu al-mawdu'u li ma'nan mufrad. Jadi itu ya, al-kalim itu dibagi menjadi tiga bagian. Kalimatun ya, itu yang kalimatun. Wal kalimatu hiya lafdul mawdu'u li ma'nan mufrad. Lafat ya, al-lafdul mawdu'u, lafat dari apa yang menjadi apa nama, atau di sini kaitannya kalau misalnya pembicaraan itu juga itu yang dibicarakan ya. Makanya kalau misalnya topiknya apa, maudunya apa, lima dan mufrad, bagi makna yang sendiri, mas, mufrad ya. Kayak mufrad itu adalah apa? Sendiri. Wa qauluna, dan perkataannya kita al-maudu'u li ma'nan. Ya, al-maudu'u li ma'nan. Topiknya itu li ma'nan. Topiknya itu bagi suatu makna. Artinya antum mencantumkan suatu topik tertentu dalam pertanyaan antum, misalnya, Ustaz, bagaimana agar menjadi faham alfiyah ini? Itu topiknya, mas. Jawabannya, astainullah alfiyah. Nah, karena memang di situ yang dianjurkan seperti itu, mas. Gak ada orang yang bisa membawa alfiyah itu pada pembahasan yang komplit kecuali minta pertolongan kepada Allah. Ya, makanya wasta'inullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Nah. Nah. Sekarang antum bisa lihat ya, antum bisa lihat tentang apa, mas? Kalau tadi al-kalim wahiduhu kalimatun, jadi satu kata itu kalimatun. Kalau al-kalim ya maksudnya al-kalim, itu jamak dari kalimatun, di mana itu yang qasimulah thalathati aqsam, itu terbagi menjadi tiga. Nah kalimatun, nah wal kalimatu hiya al-lafdul maudu'u li ma'nan mufrad, lafad yang topiknya itu diperuntukkan untuk makna yang sendiri. Wa qauluna, dan perkataan kita al-maudu'u li ma'nan, ya al-maudu', topik yang diperuntukkan untuk makna, kharaja bidzalika al-muhmalu alladhi laisa lahu ma'nan. Artinya di sini, ketika orang itu menyadari, ya, yang kharaja bidzalika al-muhmal. Muhmal itu diabaikan, mas. Muhmal itu diabaikan. Alladhi laisa lahu makna, yang dia itu tidak punya makna. Kalau punya makna, maka itu diperhatikan. Kalau enggak ada makna, diabaikan. Sama halnya, ketika antum itu punya anak dan istri, maka itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Paham sampai di sini? Maka di sini, al-maudu'u di makna. Ketika antum itu berpikir, ya antum kerja keras siang dan malam, bahkan duduk di majlis ilmu, sambil menahan kantuk, penat, harus menenggak banyak kopi pahit, ya. Ini semata-mata apa? Semata-mata untuk menjadikan ada makna, makna tersendiri bagi keluarga antum. Kebaikan antum dalam menuntut ilmu syar ini akan menyebabkan kebaikan bagi keluarga antum. Nah, makanya disebutkan al-maudhu' li makna. Ya, ya, al-lafdul maudhu' li makna mufrad. Ini tentang topik. Ya, topik yang dibicarakan itu dia punya makna, makna tertentu. Dan keluar dari al-maudhu'ul makna itu adalah al-muhmal, yang diabaikan. Alladhi laisa lahu makna, yang tidak punya makna. Mithlu daizun. Ya. Maklubu zaidin. Ini kebalikan dari zaid. Daiz, ya, daiz. Ya, itu antum tahu days itu apa, mas? Itu bukan, mas. Itu merek, mas. Merek es krim mahal, Häagen-Dazs, mas. Enggak, canda. Days. Enggak tahu Häagen-Dazs, mas? Oh ya, kawan-kawan. Allahumma barik. Itu memang di Magelang aja susah nyarinya. Gak ada mungkin. Häagen-Dazs. Di kota-kota besar. Dan itu juga. InsyaAllah. Ya. Nah. Days itu kebalikan dari Z. Harusnya Z ditulisnya Days. Fahada yusamma lafdhon. Dan ini juga dinamakan lafad. Ya, karena diucapkan. Lakinnahu laisa kalimatan. Namun lafad ini bukan termasuk kalimat, kata. Hanya lafad saja, mas. Wala kalaman, apalagi ya kalaman, dianggap kalaman. Falaisa kalimatan, dan itu bukan termasuk disebut apa? Kalimatan. Li'annahu lam yudha' li makna. Dan ini tidak lam yudha', tidak di taruh, tidak diletakkan untuk makna tertentu. Walaisa kalaman, dan ini bukan kalam. Li'annahu laisa mufidan, karena itu tidak memberikan manfaat. Wa ala hadha, ya, dengan ini al-kalim ismu jinsin jam'iyyun. Al-kalim, ya. Al-kalimu, al-kalim itu adalah ismu jinsin, isim jenis, mas. Jam'iyun, yang bisa apa? Menjamak. Jam'iyun. Artinya membutuhkan banyak, tidak bisa sendiri. Wasmul jinsi al-jam'iyyu huwa alladhi yufarraqu bainahum. Isim jins dan yang jamak yang bisa menghimpun itu adalah huwa alladhi yufarraqu bainahum. Itulah yang menyebabkan yang menjadi berpisah di antaranya. Wa baina mufradihi bitta. Ya, dan antara jamak dan mufradnya pisah, Mas. Ya. Awil bil ya, bitta aw bil ya, dengan ya atau dengan ta. Mithlu. Ya. Ini contohnya adalah syajaratu, ya, syajaratun wa syajarin. Bil ya'i mithlu rumiyun wa rumun wa insiyun wa insun. Contohnya syajaratun wa syajar. Ini adalah ya pohon. Ya pohon. Enggak kelihatan. Ini pohon. Syajaratu wa syajar. Ya, mislu syajaratin wa syajarin. Bil ya, dengan ya. Bi syajaratin, bi syajarin. Mislu contohnya rumiyun wa ruma wa insiyun wa insu. Rumi wa ruma. Ya. Maksudnya di sini ketika orang membahas antum Romeo, itu Romeo. Romeo dan Juliet itu Romeo. Enggak tahu ya? Ya. Wa rumun, rum. Wa insiyun, ins. Wa insun. Dan insun. Ins ya, itu yang mempunyai sifat kemanusiaan. Insun, ya manusia. Ya. Ya, maksudnya syajaratun wa syajaratun itu jamak-jamak, Mas. Sama tariqatun dan tariqun itu jamak-jamak. Namlatun dan naml. Wah. Makanya itu kalau sebutkan ismun jin wa al-jam'iyyu huwa alladhi yufarraqu bainahum. Ismul jins dan jamak. Baina mufradihi. Bedanya cuma tak saja, Mas. Awil bil ya atau ya. Contohnya apa? Ini syajaratun wa syajarun. Ini satu pohon. Ini banyak pohon. Paham, Pak? Sedangkan bil ya. Tapi bita. Tak ngantuk lah. Ya kan? Bilya, sedangkan bilya, contohnya rumiyun, warumun, ya, rumiyun, ya, rumas, insiyun wa insun. Ini ada ya-nya, ya, paham nggak? Dan kata-kata itu menunjukkan apa? Itu adalah ismu jins jam'iyu. Ya. Makanya kalau misalnya antum lihat, ya antum bisa tambahkan di situ, apa, Mas? Namlatun dan namlun. ايه ناملون ناملون. Kemudian juga apa? Tariqatun, tariqatun dan tariqun. Ya, syajaratun wa syajarun, rumiun wa rumun. Ya. Rumun itu adalah ini juga sesuatu setelah sesuatu yang lain. Banyak ini penjelasannya. Ya. Ini seperti apa? Jamisu. Ya. Rumiyun wa rumun. Rumiyun wa rumun. Naam. Naktafi bihadzal qudra. Ya. Naktafi bihadzal qudra, insyaallah binillah kita akan ulang besok atau tambahin al-kalimat besok hari Sabtu. Ya. Besok tidak ada kajian. Malam Jumat dan malam Sabtu tidak ada kajian. Yang ada kajian adalah malam, tapi nanti kita lihat malam Sabtunya. Kalau dibedokan sudah mulai, baru kita liburkan. Tapi kalau tidak ada, belum bedokan belum mulai, maka bisa jadi kita tetap akan belajar Alfiyah. InsyaAllah binillah. Naktafi bihadzal qudra. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.